garis di atas air. Takdir telah terukir sebelum aku lahir. Ku hentikan gejolak, ku lebur semua pinta. Jiwaku mengembara mencari rumahnya yang sejati. Cari untung atau merugi, kehampaan ini adalah puncak segala hasil. Ku genggam janji yang tak pernah lisan ucapkan. Inilah jejak hening menuju Sang Maha Adil. Kelegaan tiba saat ku buang ambisi. Raga ini hanya sepi, semuanya miliknya, tiada lagi klaim diri. Jejak sang pengembara adalah fana yang murni. Kelegaan tiba saat ku buang ambisi. Raga ini hanyalah debu menari dalam sepi. Semuanya miliknya, tiada lagi klaim. Jejak sang pengembara adalah fana yang murni. Tak butuh melihat bila hati telah buta. Pencarian di luar diri hanyalah sia-sia. Dia ada di manapun, di setiap helai angin. Rahasia tersembunyi, kini ku biarkan mengalir. Cari untung atau merugi, kehampaan ini adalah puncak segala hasil. Ku genggam janji yang tak pernah lisan ucapkan. Inilah jejak hening menuju Sang Maha Adil. Kelegaan tiba saat ku buang ambisi. Raga ini hanyalah debu menari dalam sepi. Semuanya miliknya, tiada lagi klaim diri. Jejak sang pengembara adalah fana yang murni. Kelegaan tiba saat ku buang ambisi. Raga ini hanyalah debu menari dalam sepi. Semuanya miliknya, tiada lagi klaim. Jejak sang pengembara adalah fana yang murni. Lepaskan gelar-gelar, hanya hamba yang hina menanti belas kasih. Biarlah kapal ini berlayar tanpa kemudi, sebab nahkoda sejati telah lama ku tawakalkan. Untuk